إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu wasilah yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Dan orang-orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," rawahu Muslim. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang dimaksud dengan al-ilmu sebagaimana perkataan al-Imam Az-Zahabi, al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahaba laisa bitamwih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi keterangan para sahabat Rasulullah, laisa bitamwih, bukanlah campur aduk antara hak dan batil. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun illa al-fiqha illa al-hadith wal fiqha fid din. Semua ilmu selain Al-Qur'an adalah sesuatu yang menyibukkan, kecuali fikih dan ilmu hadis. Ya. Al-ilmu ma fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang di dalamnya terdapat qala haddatsana, yaitu ilmu hadis. Di dalamnya terdapat haddatsana an fulan, haddatsana an fulan. Demikian para jemaah. Adapun selain itu merupakan bisikan asyaiton. Nah, di sini kita akan membahas satu pembahasan tema umum adalah bersabar di atas sunnah. Dan akan menjadi pembahasan kita pada kali inilah kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Apa definisi as-sunnah? Ya, definisi as-sunnah kita lihat dari berbagai macam tinjauan. Kalau kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh ulama hadis, bahwa as-sunnah merupakan sinonim dari hadis. Kalau kita lihat tinjauan dari ulama akidah, as-sunnah adalah akidah. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi ulama usul, usul fikih mengatakan sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu ya, wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu segala sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Lah, definisi sunnah seperti inilah yang sering terdengar oleh orang, tapi tidak dilihat dari sisi bagaimana ulama akidah mendefinisikan sunnah. Ya, seperti al-imam al-Barbahari mengatakan sunnah itu Islam itu sendiri. Ya. Bahwa sunnah adalah Islam itu sendiri. Kemudian ulama hadis mengatakan adalah sunnah merupakan muradif sinonim dari al-hadis. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kedudukan as-sunnah ya dalam syariat Islam, yaitu kedudukan al-hadis. Apa hadis? Ulama hadis memberikan definisi kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Ya. Definisi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapan, perbuatan, ya. Kemudian ketetapan diamnya Nabi atau sifat Nabi. Baik itu sifat penciptaan beliau, khuluqiyah, khulqiyah atau khuluqiyah, khuluqiyah perangai beliau, ya. Atau bentuk-bentuk badan beliau, sifat bentuk badan seperti rambutnya, itu semua adalah sunnah. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah sunnah bagaimana yang didefinisikan oleh ulama hadis. Kedudukan sunnah dalam syariat Islam, yaitu kedudukan hadis dalam syariat Islam. Para ulama membagi ada tiga kelompok besar yang menolak sunnah. Ya, ada tiga kelompok besar yang menolak sunnah. Kelompok yang pertama adalah raddus sunnah mutlakon, menolak as-sunnah secara mutlak. Ya, contohnya siapa? Contohnya adalah ar-Rafidhah, yaitu orang-orang Rafidhah. Pada zaman sekarang ada sebagian orang mengatakan tidak perlu kita menggunakan hadis, cukup dengan Al-Quran. Ya. Cukup dengan Al-Quran. Sebenarnya orang yang berbicara seperti itu bertentangan dengan pernyataan dia sendiri. Ya. Sebab kalau dia mengatakan cukup Al-Quran, maka dengan satu ayat saja sudah tidak bisa menjawabnya. Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi bukan dari hawa nafsu, tapi merupakan wahyu semata. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali wahyu. Dari situ saja, satu sisi saja, belum dengan ayat-ayat yang lainnya. Insyaallah nanti kita akan perhatikan. Ya. Jadi golongan pertama menolak sunnah secara mutlak. Dan perkara ini sebenarnya terjadi pada akhir-akhir masa sahabat. Sudah ada orang yang menolak sunnah. Di antaranya pertama, ya, asar dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Umrah bin Husain kana jalisan wa ma hu ashabu. Umrah bin Husain maula Utsman, seorang sahabi, dia duduk bersama kawannya. Kemudian apa? ada seorang faqara rajulun minal qaum, ada seseorang dari satu kaum berkata, apa ucapannya? La tuhaddithuna illa bil Qur'an. Janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali apa? Al-Qur'an. Ini orang ini mengatakan begitu kepada Umran bin Husain bersama kawan-kawannya. Ya. Qala, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Faqala lahu. Kemudian berkatalah Umran bin Husain ini, "Utunu, coba kamu ke sini, dekat." Fadana, lalu orang itu datang mendekat. Ya. Faqala, berkatalah Ibnu Husain, ya, "Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, akunta tajidu fihi salata dhuhri arba'an wa salata al-'asr arba'an wal maghrib thalasan taqra' fi isnatain?" Ya. Coba engkau ke sini. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau dan kawan-kawanmu diwakilkan kepada engkau dan kawan-kawanmu, ya, untuk mencari apa yang ada di dalam Al-Quran, apakah engkau akan mendapatkan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, 3 rakaat, kemudian dibaca di antaranya 2 rakaat di pertama dengan yaitu ayat-ayat Al-Quran? Maka tidak akan bisa pernah menjawabnya. Dan di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang menolak sunnah, menolak hadis, tidak perlu menggunakan hadis, cukup dengan Al-Quran. Maka cukup ditanya kepadanya, apakah engkau sholat? Kalau dia mengatakan, saya tidak sholat, maka saya yakin dia tidak akan pernah bisa berhasil mendakwahkan seruannya bahwa tidak perlu Al-Quran. Kenapa? Karena orang tahu bahwa sholat ini merupakan kewajiban. Dari orang yang tidak ngaji, dari orang yang jauh dari agama, tahu bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, al-ma'lum minad din bin darurah, perkara yang diketahui pasti dalam agama. Kalau memang dia mengatakan, iya saya sholat, ya tadi pertanyaan diajukan, engkau sholat duhur, di mana engkau sholat duhur, bagaimana caranya, berapa rakaat sholat duhur, apa bacaannya, apa yang kau baca dalam ruku, cari dalam Al-Quran sampai sobek pun tidak bakal ketemu, ya, tidak akan pernah didapatkan. Akan didapatkan di mana? Di as-sunnah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Inilah para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga asar dari Ayub As-Sikhtiyani, bahwa ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Mutarrif bin Abdullah ibnu Syikhir, seorang tabi'in juga, dengan mengatakan apa? La tuhadditsuna illa bima fil Qur'an. Janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali apa yang ada di dalam Quran. Lalu Mutarrif mengatakan, inna wallah ma nuridu bil Qur'ani badalan, walakin nuridu min man huwa a'lam bil Qur'ani minna. Ya. Mutarrif mengatakan, sesungguhnya demi Allah, kami tidak menghendaki, ya, gantinya Quran, namun yang kami kehendaki adalah orang yang alim, ya, orang lebih mengerti dari kami tentang Al-Quran. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, sejak di akhir-akhir masa sahabat itu sudah muncul memang orang-orang yang tidak mau dengan sunnah, ya, tidak mau dengan Quran, terutama Rafidah, ya, kelompok pertama tadi yang menolak sunnah secara mutlak adalah Rafidah. Kemudian di kelompok kedua yang menolak sunnah, ya, dari sisi khabar ahad, ya, jadi menolak hadis ahad, ya, karena hadis ahad tersebut mereka anggap yufidud dhon, Sebagian mereka menolak hadis ahad dari sisi akidah. Dari sisi akidah mereka menolak khabar ahad. Kalau dahulu contohnya Mu'tazilah, kemudian juga Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah, itu mereka menolak khabar ahad. Kalau sekarang ada, siapa? Hah? Ya? Di sini aja banyak benderanya. Tadi di jalan juga banyak. Yaitu Hizbut Tahrir menolak khabar ahad. Ya. Dan mereka mengatakan untuk hadis ahad, khabar ahad dalam masalah ibadah tidak mengapa, tapi untuk akidah tidak boleh. Itu keyakinan mereka. Pernah ada seorang ya yang datang ke Jepang, kemudian menyampaikan kepada jamaah ya, jangan sampai mengambil hadis ahad. Hadis-hadis itu ada hadis apa? Hadis yang tidak terpenuhi ya salah satu syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap tobokotnya. Ya. Yang mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan dan mereka meriwayatkannya dengan panca indera mahsus, seperti saya melihat ra'aitun nabi ya haddatsana sami'tu rasulullah, itu namanya khabar mutawatir seperti tawataro ya, mutawatir dari kata tawataro ya, yaitu apa, air hujan yang turun, tawataro seperti air hujan turun terus menerus, tawataro ya. Nah ini khabar mutawatir yang meriwayatkannya karena banyak ya, disebut mutawatir seperti air hujan yang turun. Air hujan turun kan tetesan-tetesan. Ya. Nah, kalau khabar itu tidak memenuhi syarat mutawatir, maka dikatakan apa? Khabar ahad. Dan istilah mutawatir dan ahad ya di kalangan orang-orang salafus saleh di awal, di kalangan sahabat, tidak ada kenal. Itu mustalah istilah berikutnya. Sehingga kalau ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, mereka sudah tidak ada pembicaraan. Abu Hanifah mengatakan, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih itu pendapat saya. Imam Syafi'i juga demikian, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis yang sahih itulah pendapat saya. Nah, mereka mengatakan kalau khabar ahad dalam akidah tidak diterima, dalam sisi ibadah boleh. Nah, ketika seorang menyampaikan seperti itu, ada seorang pemuda mengatakan, "Wahai fulan, engkau kesini datang sendirian dan engkau menyampaikan perkara itu, berarti hadismu hadis ahad, maka kami gak mau terima omonganmu. Kecuali kamu datang 10 orang mengatakan yang sama, baru kami terima." Dia gak bisa menjawab ya, karena dia datang sendiri mengomong begitu. Dan omonganmu ini khabar dan juga masalah akidah. Engkau mengatakan kalau urusan akidah jangan diambil, ibadah gak apa-apa, berarti itu akidah. Dan engkau ngomong cuma sendiri. Kalau gitu kamu bawa 10 orang ngomong sama, baru teorimu, pernyataanmu kami terima. Bingung dia ya. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau Syekh Albani memberikan satu jawaban hadis ketika kita apa, tahiyat akhir, kita membaca doa di tahiyat akhir ya, doa tersebut adalah hadis ahad yang mengandung doa berlindung kepada azab. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berdoa kepada Allah berlindung dari apa? Dari jahannam, azab kubur, fitnah dajjal, semua akidah. Dan dibaca ketika sholat, dan sholat merupakan ibadah. Bagaimana kalau engkau tidak meyakini ya akidah yang diambil dari khabar ahad, tapi engkau gunakan dalam ibadah doa. Jadi engkau berdoa dengan sesuatu yang tidak engkau yakini, tentu ini satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal anak kecil pun. Bagaimana? Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari adab kubur, tapi saya enggak percaya adab kubur, misalnya begitu. Maka semuanya apa? Kebingungan para jamaah. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu menolak khabar ahad, ya. Karena apa? Az-ziyada 'alan nas. Yang ketiga, raddu ziyada 'alan nas. Yang pertama tadi menolak hadis mutlak seperti Rafidah. Alasannya Rafidah apa? Karena sebagian besar sahabat itu kafir, murtad, sehingga enggak terima, waliyadzubillah. Iya. Kemudian yang kedua tadi menolak khabar ahad seperti Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga adalah menolak az-ziyadatu 'alan nas, yaitu tambahan atas nas. Tambahan atas nas, ya, seperti di dalam Quran, kalau ada orang berzina itu dicambuk berapa kali? 100 kali, ya. Az-zani waz-zaniyatu fajliduhuma mi'ata jalda. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berzina, dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Nah, di dalam hadis ada tambahannya, wa taghribu 'am. Diasingkan selama setahun. Nah, ini enggak mau terima. Karena itu termasuk az-ziyada 'alan nas. Itulah tiga kelompok yang kelompok besar yang dibagi oleh para ulama, ya, di dalam menolak as-sunnah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa as-sunnah yang dimaksud adalah al-hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menyatakan dengan tegas, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, aku diberi oleh Allah Ta'ala Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya. Pembahasan kita saya ambil dari buku tulisan Ustaz Yazid, Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan beliau banyak tulisannya yang bermanfaat bagi kaum muslimin, siapapun dia kalau mau membacanya, ya, suka atau tidak suka, kalau mau membacanya. Karena apa? Kandungannya, ya, dari sisi ilmu, ya, dan orang-orang tidak bisa untuk menolaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, ya, kepada ilmu beliau dan juga dakwahnya. Pembahasan yang pertama adalah definisi as-sunnah. Ya. Definisi as-sunnah. As-sunnah secara bahasa dari kata sanna yasinnu wa yasunnu. Sannan fahuwa masnunun wa jam'uhu sunan. Sannan amru ay bayyanahu. Sanna, makna yang pertama secara bahasa dari kata sanna yasinnu wa yasunnu, sannan fahuwa masnun, jamaknya sunan. Ya, kalau ada sunan, ya, maknanya adalah sannal amru ay bayyanahu. Menjelaskan, menerangkan. Wa sunnah as-sirah wat-tabi'ah wat-tariqa. Yang kedua, secara bahasa maknanya sunnah adalah as-sirah. Sirah, perjalanan. Ya, at-tabi'ah, tabi'at. At-tariqah, jalan. Ya. Jadi makna pertama sunnah adalah menerangkan. Sannal amra ay bayyanahu. Yang kedua, makna sunnah adalah sirah, tabi'at, tariqah, jalan. Kemudian juga as-sunnah maknanya wasunnatu minallah, ada perkataan wasunnatu minallah, yakni hukmuhu wa amruhu wa nahyuh. Sunnah itu dari Allah, artinya hukum, perintah dan larangan. Jadi maknanya kalau sunnah dari Allah, maknanya hukum, perintah dan larangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, makna sunnah secara bahasa terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Yang maknanya, barang siapa memberi teladan, man sanna fil islam, contoh perbuatan yang baik dalam Islam, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, hadis ini berkaitan dengan seorang sahabat ketika dia memberi harta untuk orang-orang yang kelaparan, bersedekah dengan kurmanya. Lalu Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang memberi contoh perbuatan, ya, memberi contoh perbuatan, itu maknanya di sini memberi jalan, memberi tuntunan yang baik, maka apa, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang memberi contoh dalam Islam, contoh yang buruk, yang tercela, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya tanpa terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ya. Ini adalah definisi sunnah, ya. Termasuk juga dalam hadis, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu." Faqulna ya Rasulullah, al-yahudu wa nasara, qala fama. "La tattabi'anna sunan." Sungguh benar-benar engkau akan mengikuti sunan orang-orang sebelum kalian. Jamak dari sunnah, yaitu jalan, cara hidup. Nah, ini makna sunnah secara bahasa, ya. Dan adapun sunnatullah, ya, tadi saya sebutkan, wa sunnah minallah, yaitu sunnatullah, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 62, ya. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl, sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang terdahulu, maknanya adalah hukum-hukum atau perintah-perintah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu definisi sunnah secara bahasa. Kemudian definisi sunnah menurut syariat. Definisi sunnah menurut syariat atau sesuai dengan istilah sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama hadis, yaitu apa? Sinonim atau muradif dari hadis. Apa itu? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, diamnya Nabi atau sifatnya Nabi, baik sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah adalah sifat badan beliau, rambutnya beliau, warna kulit beliau, atau sifat-sifat perangai beliau penyabar, ya. Itu semua yang membicarakan itu, ya, maka itu namanya sunnah, namanya hadis, ya. Itu definisi sunnah secara istilah, ya, secara syar'i. Nah, oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kita memahami makna sunnah, ketika kita mengatakan kepada seseorang supaya tidak timbul kerancuan, ya, maka tentu harus ada penjelasan makna sunnah. Sebab ketika orang disebutkan sholat berjamaah ke masjid, itu kan sunnah. Ketika dikatakan yang lainnya, itu kan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa, ya. Padahal kalau kita lihat definisi sunnah, ya, menurut ulama hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, ucapannya seperti apa? Seperti Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, itu ucapan. Perbuatan, ya, seperti Abu Hurairah mengatakan, raaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mithla wudu'i hadza. Juga perkataan Utsman, aku melihat Rasulullah wudu seperti wudu'ku ini, berarti perbuatan. Atau takrir, diamnya Nabi, ya. Nabi diam mendiamkan sesuatu. Seperti Nabi tidak mau makan daging biawak, tapi ada orang mau makan daging biawak, Nabi tidak melarangnya, diam. Itu sunnah, ya. Atau riwayat menjelaskan tentang bagaimana bentuk fisik Nabi, ya. Beliau tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya, bagaimana rambutnya, bagaimana kulit, itu semualah yang disandar oleh Nabi adalah sunnah. Nah, ucapan, perbuatan, dan diamnya beliau, lihat di sini, ucapannya banyak. Seperti la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah di antara kalian minum dalam keadaan berdiri, ucapan. Ya. Adanya ucapan, ada perintah, ada larangan. Dan itu hadis, dan itu sunnah. Sehingga kaitannya antara makna sunnah yang banyak dipahami masyarakat, bahwa sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Padahal yang namanya sunnah, kalau ucapan, ada ucapan perintah, ada ucapan larangan. Maaf, salah satu contohnya apa? Ya. Maaf. Urkhul liha wa qasus syawariq wa khaliful majus. Ini perintah. Irkho, urkhu fi'il amr, yaitu biarkan jenggot terurai, kumis dirapikan, kemudian apa? Menyelisihlah orang-orang majusi. Nah, dikatakan sunnah. Nah, sunnah ucapan, ucapan yang mengandung perintah. Maka sunnah juga ada yang wajib. Sunnah yang wajib, sunnah yang haram, sunnah yang makruh, sunnah yang mubah, sunnah yang mustahab, yang sunnah. Ya. Karena apa? Karena sunnah itu sendiri, itu hadis itu sendiri. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Dan hukum dalam Islam ada berapa hukum? Ada 5. Wajib, sunnah, mustahab, kemudian makruh, haram, makruh, mubah. Nah, kalau kita lihat sabda Nabi, ya, ada tidak lepas dari perkara-perkara hukum yang 5 ini. Sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi. Ya. Ada larangan, ada perintah. Perintah ada yang wajib, ada yang mustahab. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian ada yang perkara mubah. Nah, ini para jemaah, dengan mengetahui itu tidak ada lagi yaitu kerancuan-kerancuan, ya, yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena banyak mereka mengartikan sunnah, tapi sunnah ini maksud adalah definisi yang dibawa oleh ulama usul fikih, ya, yaitu ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, ya, yang mendapat pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada sunnah lawannya apa? Bid'ah. Nah, inilah yang sering disampaikan oleh ulama akidah, ya, bahwa sunnah itu lawannya adalah bid'ah, ya. Dan sunnah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, maka yang menyelisihi sunnah dalam akidah dikatakan bid'ah. Seperti bid'ahnya khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar, ya, mati belum minta ampun, maka tempatnya neraka selama-lamanya, dikatakan kafir. Ini bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tidak mukmin. Al-manzilah fil manzilah baina al-manzilatain, memiliki dua kedudukan. Tapi toh akhirnya sama juga dengan khawarij, tempatnya kekal dalam neraka. Bid'ahnya Rafidhah. Bid'ahnya Qadariyah dalam masalah takdir, Jabariyah dalam masalah takdir. Ini semua bid'ah akidah. Ya. Dan juga bisa bid'ah dalam masalah ibadah. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Bid'ah dalam ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbarhari, ya, mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, As-Sunnah huwal Islam wal Islam huwas Sunnah. As-Sunnah hiyal Islam was Sunnah huwal hiya as-Sunnah hiyal Islam wal Islam huwas Sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Kalau ada perkataan sunnah lawannya adalah bid'ah, maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka itu adalah bid'ah. Bid'ah bisa dua, bid'ah dalam masalah akidah dan bid'ah dalam masalah ibadah. Bid'ah dalam masalah akidah bisa, ya, mukaffirah, bisa ghairu mukaffirah. Bid'ah juga dalam bisa mukaffirah, bisa ghairu mukaffirah. Bisa mengkafirkan dan bisa juga tidak mengkafirkan. Ya. Dan maaf di sini kalau ada orang mengatakan sesuatu atau memiliki keyakinan sesuatu yang membawa kepada kekufuran, belum tentu orangnya kafir, ya. Tidak mudah dan tidak boleh kita mudah untuk menghukumi orang dengan kafir. Harus terpenuhi syaratnya. Ya. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Kalau kita berbicara, barang siapa berkata begini, maka perkataannya bid'ah dan perkataannya itu bisa menjerumuskan kepada kekafiran, belum tentu orang itu kafir. Pembahasan sunnah dan bid'ah, ya, bahwa sunnah adalah apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah itu sunnah dan lawannya bid'ah. Apa itu bid'ah? Dimana setiap orang kadang juga alergi mendengar kata-kata bid'ah. Padahal kata-kata bid'ah itu adalah muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, ya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayah wa kullu dalalatin finnar. Orang yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian, mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hati-hatilah dari perkara yang baru. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan berhati-hatilah dengan perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Dalam riwayat yang lain, sitar kesesatan tempatnya di neraka. Ini muncul dari lisan Nabi, kata-kata bid'ah. Adapun mengatakan dia ahlul bid'ah itu juga tidak boleh sembarangan, kita harus hati-hati. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitabnya Usulul Bid'ah, Ilmu Usulul Bid'ah. Ilmu pokok-pokok tentang perkara yang berkaitan dengan bid'ah. Untuk mengatakan sesuatu dengan bid'ah harus dengan ilmu. Lebih-lebih menghukumi orang sebagai ahlul bid'ah harus dengan ilmu. Tidak boleh kita menghukumi sembarangan. Hati-hati. Ya. Nah sekarang apa itu bid'ah? Bid'ah itu apa definisinya? Di mana di sini lawan dari sunnah. Ya. Bid'ah definisi secara bahasa adalah asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Ini secara bahasa. Seperti ini secara bahasa adalah ya bid'ah. Secara bahasa. Makanya kadang ada orang yang salah paham. Sedikit-sedikit bid'ah. Ya sudah kalau memang begitu, naik haji pakai unta saja. Karena dulu orang naik unta. Ya enggak nyampe. Ya mati di jalan kalau kita dari sini naik unta. Ya. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Ya. Adapun bid'ah secara istilah adalah apa? Segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi tidak memberikan contoh, itu namanya bid'ah secara istilah. Ya, oleh karena itu apa? Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Salat, Nabi sudah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Haji, Nabi bersabda khudu anni manasikakum. Dan kalau kita menambah-nambah, itulah namanya perbuatan bid'ah. Pepatah Arab mengatakan yaitu az-ziyadatu fil kamal nuqsan. Menambah sesuatu kepada yang sudah sempurna merupakan suatu kekurangan, yaitu aib. Suatu hal yang aib. Ya misalkan ada anak yang lahir dengan dua kepala, kembar siam. Apakah kita mengatakan, wah anak bapak hebat kepalanya dua? Pasti bapaknya akan marah. Kalau perlu disebut dua sama bapaknya. Ya, jangankan dengan dua kepala, dengan jari enam saja misalkan, bidannya akan mengatakan bahwa anak bapak sehat, tapi sayang jarinya tambah satu. Sayang, kenapa? Karena yang sempurna adalah lima. Agama sudah sempurna, menambah-nambah agama, ya berarti apa? Bukan tambah baik, menjadi aib. Dan kalau orang mengatakan masih kurang begini, harus begitu, ya kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan atau berbuat satu bid'ah dalam Islam dan dia anggap baik, bukankah begini baik, bukankah begitu baik, ya tujuannya ibadah kepada Allah dan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Orang yang menganggap begitu, kata Imam Malik, berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad itu berkhianat kepada agama Islam, alias tidak menyampaikan semuanya. Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap kebid'ahan itu kesesatan meskipun orang melihatnya dan menganggapnya baik. Ini perkataan dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Al-Imam Musyafi'i juga demikian. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik berarti dia buat syariat. Jadi tidak main-main para jemaah. Kalau kita menambah sesuatu dalam agama kita, Saya yakin seandainya nanti saya ajak saudara, coba bapak dan ibu sekalian, saudara sekalian, nanti sholat duhur kita ini biar pahalanya bertambah, ya kita sholat duhur 6 rakaat, lumayan nambah 2 rakaat. Kira-kira apa yang antum jawab? Mungkin tidak dijawab, langsung saya dipegang di borgol, ya, dibawa ke polisi, membawa ajaran sesat. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa duhur 4 rakaat. Semua tahu. Nah, ternyata masih banyak yang kita belum tahu bahwa itu bagian agama atau bukan. Dan biasanya kalau kita itu yang penting tulisannya tulisan Arab, bacaannya bacaan Arab, sudah dari Islam. Ya, setelah dilihat ternyata apa? Jimat. Raja anti peluru, anti bacok. Wah sudah, ini sakti, ini wali Allah. Wali Allah tapi enggak sholat. Wali Allah enggak puasa. Ditanya sholat di mana pak? Oh, kalau saya sholatnya di Mekah. Padahal waktu di Mekah Jumatan belum. Kita keluar di sana belum sholat, masih tidur, masih bedanya 4 jam. Nah ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kita di dalam beribadah. Ya, al aslu fil ibadah al man'u. Kaidahnya apa? Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Ya, kecuali yang disyariatkan. Al ibadah makna asal bahasanya ada al khudu wa tadallul. Ibadah itu maknanya merendahkan diri dan menghinakan diri, tunduk. Itu ibadah. Maka tentunya setiap orang tidak mau dirinya untuk merendahkan diri. Ya, itu sebagaimana dikatakan al-imam al-Qurtubi. Al-khudu' wa tadhallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri. Tentu kita tidak mau merendahkan diri dan menghinakan diri. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang melakukan ibadah namanya abdun. Dan kata abdun tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah, Abdullah. Abdul Aziz, enggak boleh Abdul Ka'bah. Dan ada di Jawa, ya, namanya Abdi. Abdi apa? Ya, di dalam. Gimana jalannya? Nyesok. Karena merasa rendah. Oleh karena itu, setiap kita enggak mungkin mau merendahkan diri. Kenapa harus merendahkan diri kepada sesama makhluk? Sehingga ketika dikatakan Anda telah beribadah, oh tidak. Anda telah beribadah kepada kuburan, tidak. Ya. Kami tidak beribadah kepada kuburan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka kok, cuman untuk biar dekat kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bantahan orang-orang musyrik Quraisy. Maka kalau kita lihat ibadah maknanya merendahkan diri dan menghinakan diri cara bahasa, dan disebut oleh Rasulullah Islam ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itu ibadah. Nah, kaitannya dengan sunnah. Kalau kita beribadah tidak sesuai dengan sunnah, maka terjerumuslah ke dalam yang namanya bid'ah. Ya. Yang namanya bid'ah. Dan orang menganggap sesuatu yang tambahan-tambahan dalam Islam dianggap sesuatu yang baik. Dan tadi sudah saya sampaikan asar dari sahabat Ibnu Umar. Asar Imam Malik, perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa semua menolak. Ya. Bahwa juga perkataan orang Arab, aziyadatu fil kamal nuqsan, menambah sesuatu pada yang sudah sempurna adalah sebuah kekurangan. Kalau saya ajak saudara untuk sholat duhur 6 rakaat, bukan hanya menolak, bahkan Anda akan mengadakan perhitungan dengan saya bahwa ini merupakan, ya, suatu ajaran sesat. Kenapa? Karena sholat sudah banyak yang tahu. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Tapi banyak perkara-perkara yang belum dipahami oleh kaum muslimin. Bahkan di masa sahab, di masa tabi'in, di masa Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala. Ada orang sholat lagi setelah sholat subuh. Ya. Lebih dari 2 rakaat. Kalau 2 rakaat barangkali dia qadha. Lebih dari 2 rakaat. Ditanya. Ditegur. Orang tersebut enggak terima. Apakah Allah akan mengazab saya karena sholat? Kemudian apa kata imam? Kata Sa'id bin Musayyib, tidak, Allah mengadabmu karena engkau menyelisih sunnah. Ada orang datang kepada Imam Malik, dia mau ihram. Imam Malik, karena Imam Malik Imam Darul Hijrah Madinah, dari mana saya harus ihram? Kata Imam Malik, kalau di Madinah Dzul Hulaifah, mikotnya di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Orang ini bilang apa? Tidak, saya mau ihram dari Masjid Nabi, dekat kuburan Nabi, supaya pahalanya tambah banyak. Karena antara Masjid Nabi dengan Dzul Hulaifah kurang lebih jaraknya 7 kilo. 7 kilo yang lumayan, mendingan talbiyah dari Masjid Nabi. Maunya lebih banyak lagi pahalanya. Jangan, kata Imam Malik, nanti engkau tertimpa fitnah. Lalu Imam Malik mengatakan, membawa firman Allah, ya surah An-Nur ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul, ya, perkara Rasul. Rasul tidak mengerjakan, Rasul tidak memerintahkan, Rasul tidak menyuruhnya, tidak menganjurkan, kenapa engkau melakukannya? Maka hati-hatilah yang menyelisihi perintah Rasul. Dari apa? Antusibahum fitnah au sibahum adzabun alim, tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ubay bin Ka'ab mengatakan, engkau sederhana di dalam sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah para jemaah. Dan banyak yang gulu seperti itu. Dan di masa sahabat sudah terjadi. Di masa Nabi ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada keluarga beliau menanyakan bagaimana tentang ibadah beliau. Satu orang mengatakan, kalau memang seperti itu Nabi, saya mampu sholat terus tanpa tidur. Yang kedua mengatakan, aku mampu untuk puasa terus tanpa berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku mampu untuk tidak menikahi wanita. Nabi mendengar itu mengatakan, inni ahsyakum, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Aku juga sholat, aku juga tidur. Aku puasa juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku, ya. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya beberapa perkara yang berkaitan antara sunnah ya dalam lawannya dengan bid'ah ya, dalam masalah ibadah. Tidak hanya ibadah saja, juga dalam masalah akidah. Ya seperti akidahnya Khawarij. Makanya dikatakan ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan yang lainnya. Mereka dikatakan ya ahlul bid'ah karena kenapa? Karena akidahnya tidak sesuai dengan sunnah. Maka sunnah ya, kalau dimutlakkan maknanya adalah lawan dari akidah. Tapi sunnah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu muradif dari hadis. Ya. Bagaimana kedudukan as-sunnah dalam Islam? Pembahasan kita yang kedua. Yang pertama para jemaah yang dimuliakan Allah, umat Islam sepakat bahwa sumber hukum kita ada berapa? Ada yang disepakati kaum muslimin? Yang disepakati kaum muslimin Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ya. Itulah Al-Adillatu Al-Muttafaq Alaiha. Quran, Sunnah. Makanya ketika kita katakan, masa Quran Sunnah dia bilang, padahal ada ijma', padahal ada kias, Bukan kita menolak ijma, menolak kias. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ijma kedudukannya. Bagaimana kok timbul adanya ijma? Bagaimana kok timbul adanya kias? Ya. Memang enggak lepas dari dua. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan karena sudah ada warning ya untuk istirahat. Ya alhamdulillah ini ada, mudah-mudahan ada coffee break-nya untuk antum. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, demikianlah ya.